Alhamdulillah wahda wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimallahu ta'ala babun qawlullahi ta'ala innaka latahdi man ahbabta al-ayata. Bab tentang firman Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Al-Qasas 56. Penjelasannya kaitan bab ini dengan bab sebelumnya. Kaitannya adalah bab ini sejenis dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya masalah syafaat. Maka jika tidak ada satupun orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain dengan syafaat sehingga dia terbebas dari azab, maka demikian pula tidak ada satupun yang yastati' yang mampu untuk memberi petunjuk kepada orang lain, sehingga orang yang diberi petunjuk tersebut melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kemudian ayat yang dibawakan dalam bab ini firman Allah di surat Al-Qasas ayat 56, innaka latahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Al-Khitab ayat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menginginkan agar pamannya mendapatkan hidayah. Pamannya yaitu Abu Thalib atau tidak hanya terbatas pada Abu Thalib, demikian juga orang-orang yang lain yang lebih luas, sehingga lebih luas cakupannya daripada sekedar Abu Thalib. Maka Allah katakan dengan ayat ini, fa anta ya Muhammadu, maka anda wahai Muhammad, al-mukhatab bi kafil khitab, yang di sini diajak bicara dengan, itulah yang diajak bicara dan yang dimaksudkan dengan kaf al-khitab itu ka. Ka di sini yang dimaksudkan adalah Muhammad. Maka engkau wahai Muhammad, padahal dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau inginkan untuk mendapatkan hidayah. Dan satu hal yang maklum, satu hal yang telah diketahui bersama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menginginkan agar orang seseorang itu mendapatkan hidayah, maka dia akan bersemangat, berjerih payah, bersusah payah melakukan pendekatan agar dia mendapatkan hidayah. Wa ma'adzalika, meskipun telah ada jerih payah, la yatamakkan min hadzal amri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memungkinkan baginya hal ini, adanya hidayah bagi orang tersebut. Li'anal amra kullahu biyadillah, karena keputusan ada seluruhnya berkaitan dengan hidayah manusia dan yang lainnya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa laka minal amri syai', wahai Muhammad, engkau tidak punya kewenangan sedikit pun, kewenangan sedikit pun untuk mengadab seseorang. Au yatuba alaihim au ya'adzibahum, apakah Allah akan menerima taubat mereka ataukah mengazab mereka? Engkau tidak punya kewenangan sedikit pun untuk campur tangan dalam masalah ini. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, milik Allah hal yang gaib di langit dan di bumi, wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu, semua urusan mengacu pada dirinya, menunggu ketetapannya, menunggu keputusannya. Maka di sini yurja'ul amru kulluhu, di sini ada alif lam al-amru, yang ini menunjukkan al-istighraq, menunjukkan keseluruhan. Maka al-amru perkara seluruhnya, maka alif lam dalam al-amru adalah al-istighraq, menunjukkan makna seluruhnya, dan dia adalah sehingga alif lam di sini pada hakikatnya pengganti kullu, karena dia mengandung makna seluruhnya. Maka al yang mengandung makna seluruhnya, semua itu pada hakikatnya dia pengganti kata-kata kullu. Sehingga kalau mau dimunculkan hal ini, makna ayat wa ilaihi yurja'u kullul amri, setelah itu ada taukid penguat dengan kulluhu, sehingga bisa kita katakan di sini ada dua taukid. Dan perlu diketahui pastinya hidayah yang Allah tiadakan dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hidayah taufik, sedangkan hidayah yang Allah tetapkan dimiliki oleh Nabi adalah hidayah dalalah wal irsyad. Oleh karena itu maka hidayah dalam surat Al-Qasas itu dalam bentuk mutlak. Li'annaka la tahtadi innaka la tahdi man ahbabta. Dan perlu diketahui dalam kaidah ilmu usul fikih, fi'il itu menunjukkan mutlak. Libayan untuk menjelaskan bahasanya yang ada pada otoritas dan kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hidayah dalalah faqat. Yaitu hidayah sekedar memberitahu saja. Tidaklah Nabi tidak punya otoritas untuk menjadikan seseorang itu melaksanakan hidayah. Inilah yang dimaksudkan dengan ayat wa innaka latahdi ila siratal mustaqim di surat Asy-Syura 52. Sungguh engkau menunjuki manusia pada jalan yang lurus. Falam yukhasi subhanahu fulanan wa fulanan yubayyina annal murad annaka tahdi dalalata hidayata dalalatin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengkhususkan si A dan si B supaya Nabi menjelaskan, supaya Allah menjelaskan bahasa yang dimaksudkan bahasanya engkau memberikan petunjuk, namun sekedar memberitahu saja. Fa'angta, maka engkau wahai Muhammad hanya membuka jalan di depan orang, di hadapan orang semata. Engkau menjelaskan pada mereka dan membimbing mereka. Adapun memasukkan manusia dalam hidayah, maka itu bukanlah urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti adalah perkara yang satu-satunya dipegang oleh, hanyalah Allah satu-satunya yang memegangnya. Fananu alaina anubayinu anubayina, maka kewajiban kita manusia dai adalah menjelaskan dan mengajak. Adapun hidayah taufik, yaitu menjadikan seorang itu mendapatkan hidayah dan melaksanakan hidayah, fahada ilallah, maka ini menunggu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha wal jam'u bainal ayatain, inilah kompromi antara dua ayat surat Asy-Syura 52 yang menetapkan kalau Nabi itu bisa memberi hidayah, dan Al-Qasas 56 yang menegaskan kalau Nabi tidak bisa memberi hidayah. Komprominya adalah yang dimaksud dengan Asy-Syura 52 adalah hidayah dalala, sekedar memberitahu mana yang baik, mana yang buruk. Sedangkan yang dimaksud dengan Al-Qasas 56 adalah hidayah taufik, yaitu menjadikan orang itu melakukan kebaikan yang telah dia ketahui dan menjauhi kejelekan yang dia telah ketahui sebagai kejelekan. Kemudian berkaitan dengan firman Allah, sunya engkau tidaklah bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Maka zahir ayat ini menunjukkan kalau Nabi mencintai Abu Talib. Fakaifa ya'ulu dhalika, maka bagaimanakah kok bisa seperti itu? Maka jawabannya, ima ayuqal, ada beberapa alternatif jawaban. Boleh jadi kita katakan yang pertama, ayat ini memiliki takdir, ada sesuatu yang muqaddar, yaitu maf'ulnya itu dibuang. Takdirnya man ahbabta hidayatahu, orang yang kau sukai agar dia, jika dia mendapatkan hidayah. Bukan la man ahbabtahu, orang yang kau cintai personnya. Oh yukal, atau alternatif jawaban dan penjelasan yang kedua, bahasanya Nabi SAW mencintai pamannya, namun mahabbah tabi'iyah. Kecintaan yang ini adalah kecintaan normal dan alami. Kecintaan kepada kerabat, kecintaan kepada orang yang berjasa dan merawat. Sebagaimana cintanya anak pada bapaknya, meskipun bapaknya kafir. Kemudian alternatif yang ketiga, inna dzalika qabla nahyi. Hal tersebut terjadi sebelum adanya larangan mencintai orang musyrik. Dari tiga alternatif ini, pendapat saya Ibnu Utsaimin, alternatif yang pertama itu yang paling bagus dan paling mendekati kebenaran. Artinya, orang yang engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kau inginkan mendapatkan hidayah, bukanlah engkau mencintai orangnya, dan mencintai dan ingin agar dia dapat hidayah. Sehingga ya, kalau ahbab tahidayah tahu, maka makna ayat bersifat umum. Keinginan Nabi agar orang itu mendapatkan hidayah itu bukan hanya terbatas pada Abu Thalib, namun Abu Thalib dan yang lainnya. Nabi inginkan agar mereka semua dapat hidayah. Namun, boleh saja dan tidaklah terlalu salah alternatif jawaban yang kedua. Wajuzu ayuhibbahu mahabbata qurbatin. Dan boleh jadi bahasanya Nabi SAW mencintai Abu Thalib karena cinta yang tabii, cinta yang alami, yaitu cinta karena kerabat. Walayunafi hadzal mahabbah syar'iyyah, sehingga ini tidak bertentangan dengan kecintaan karena agama yang terlarang jika ditujukan kepada orang kafir dan musyrik. Waqat uhibu, maka terkadang kita menginginkan agar seorang itu mendapatkan hidayah meskipun kita membenci personnya karena kekafirannya. Akan tapi karena kita menginginkan agar orang meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kini kita menginginkan dirinya agar mendapatkan hidayah meskipun kita benci personnya. Ya, maka ringkasnya makna ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta, sebagaimana di awal bab, maknanya, makna yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin adalah engkau wahai Muhammad tidaklah bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau inginkan, kau cintai, dalam artian kau inginkan agar dia mendapatkan hidayah. Namun pilihan makna ini sebenarnya tidak terlalu kuat. Pilihan makna semacam ini tidak terlalu kuat. Kenapa? Dalam bahasa Arab terdapat kaidah antara lafaz, jika satu kalimat itu membutuhkan muqaddar dengan satu makna dan tidak tanpa perlu muqaddar dengan makna yang lain, maka pada dasarnya jika tidak menimbulkan makna yang rusak, maka yang lebih tepat adalah yang tidak mengandung muqaddar. Yang tidak mengandung muqaddar. Dan ini diakui oleh Syaikh Ibnu Utsaimin sebagai makna zahir. Zahiruhu. Maka zahir ayat menunjukkan kalau Nabi mencintai person Abu Thalib. Maka alternatif jawaban dan penjelasan yang kedua itu cukup kuat. Sehingga berdasarkan alternatif jawaban yang kedua, kita katakan bahasanya Nabi SAW mencintai pamannya Abu Thalib, dan ini mahabbah tabi'iyah, bukan mahabbah diniyah syar'iyah. Dan mahabbah tabi'iyah untuk orang kafir hukumnya boleh. Yang tidak boleh adalah mahabbah diniyah syar'iyah. Maka mencintai orang kafir itu boleh jadi kecintaan tabii, kecintaan yang alami sebagaimana cintanya anak kepada orang tuanya yang kafir. Demikian juga sebagaimana pendapat jumhur ulama yang membolehkan lelaki muslim untuk menikahi wanita ahli kitab, dan tidak mungkin dinikahi kalau tidak dicintai orangnya. Makanya menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala membolehkan mahabbah tabi'iyah kepada orang kafir. Adapun ayat yang melarang mencintai orang kafir, maknanya adalah larangan untuk mencintai orang kafir dengan mahabbah diniyah syar'iyah. Mahabbah, rasa cinta karena agamanya, karena mendukung agamanya, setuju dengan agamanya, setuju dengan kemusyrikannya, pro dengan kekafirannya. Maka itu yang terlarang. Adapun kecintaan yang wajar, karena dia orang yang baik, orang punya berjasa dalam hidup seseorang, atau karena dia kerabat, dan sebatas itu saja, maka ini diperbolehkan. Bedakan antara dua jenis, cinta mahabbah tabi'iyah, yang ini boleh untuk orang kafir, dan mahabbah diniyah syar'iyah, yang ini tidak boleh untuk orang kafir. Kemudian hadis yang beliau bawakan dari Wafi Sahih dalam hadis yang sahih dari Sa'id Ibn al-Musayyib dari bapaknya yang merupakan sahabat Nabi yaitu al-Musayyib. Musayyib mengatakan tatkala hadar telah tiba pada Abu Talib al-wafatu kematian. Maka Rasulullah SAW datang dan di dekat Abu Talib ada Abdullah Ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal, ada dua orang musyrik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada pamannya, ya ami, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah, satu kalimat yang jika engkau mau mengucapkannya, maka aku akan bisa membelamu biha dengan modal kalimat tersebut yang kau ucapkan indallah di sisi Allah. Setelah Nabi mengatakan kalimat semacam itu, dua orang kafir ini berkata kepada Abu Talib, ataghabu an milati Abdul Muttalib, apakah engkau membenci agama kemusyrikan yang dianut oleh bapakmu Abdul Muttalib? Kemudian Nabi pun mengulangi lagi permintaannya, fa'ada, keduanya juga mengulangi perkataannya. Fakana akhiru maqal, maka ucapan terakhir yang dikatakan oleh Abu Talib, huwa ala milati Abdul Muttalib. Dan huwa di sini maknanya ana. Maka kalimat terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib sebelum meninggal adalah ana ala milati Abdul Muttalib. Aku masih tetap berpegang teguh dengan agama kemusyrikan yang dianut oleh bapakku Abdul Muttalib. Ya, aslinya perkataan Abu Talib itu seperti perkataan Abu Talib adalah ana ala milati Abdul Muttalib. Nah, perawi kok mengatakan huwa ala milati Abdul Muttalib? Ini bukan karena salah cetak, namun ceritanya adalah perawi itu tidak tegel, tidak kuat untuk menirukan ucapan kemusyrikan, meskipun itu sebenarnya dia cuma mengucapkan ulang dalam ala sabilil hikayah, dalam bentuk menceritakan ucapan orang lain, dan nakilul kufir laisa kufron, sekedar menceritakan ucapan kekafiran yang diucapkan oleh orang lain bukanlah kekafiran. Namun ini masalah perasaan. Ini masalah perasaan. Kok kemudian saya juga ngomong ana ala milati Abdul Muttalib, waduh kok rasanya gimana begitu ya? Ya, rasanya gimana begitu. Meskipun itu ya cuma mau menceritakan perkataan Abu Talib, namun kok saya jadi ngomong ana ala milati Abdul Muttalib. Maka perawi mungkin wallah alam al-Musayyib atau yang lain itu tidak kuasa untuk sama plek dengan mengatakan, sama persis mengatakan ana ala milati Abdul Muttalib. Maka kemudian dia ganti ana di sini dengan huwa. Padahal huwa di sini maknanya ana. Huwa ala milati Abdul Muttalib. Ba'aba ayyakula la ilaha illallah. Ya, Abu Thalib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la astaghfirunna laka ma lam unha anka, aku akan memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Maka Allah turunkan, Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya di surat At-Taubah ayat yang ke-113. Maka nal nabi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas itu, tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang yang musyrik meskipun itu adalah kerabatnya sendiri. Dan Allah turunkan untuk Abu Thalib Al-Qasas 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di kitab tafsir dan Muslim yang diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab dalil ala sihati islami man hadarahul mautu. Bab dalil sahnya keislaman orang yang masuk Islam saat kematian telah mendatanginya. Ya, penjelasannya al-wafatu ya'nil mauta, wafat artinya kematian, dan dia adalah fa'il dari hadarat. Dan wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Nah, kata-kata pamanku adalah kiasan, dan yang dimaksudkan adalah wahai Abu Thalib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata kiasan ini, kata yang tidak langsung. Dia sebut dia tidak mengatakan wahai Abu Thalib, namun wahai pamanku adalah alal ataf. Kata-kata pamanku di sini menunjukkan kasih sayang, belas kasihan. Satu makna yang tidak ada kalau wahai Abu Thalib, ya, namun lebih lembut, lebih menunjukkan sayang, manakala wahai pamanku ya ammi. Li'anal ama sinul abi, dalam hadis Nabi mengatakan bahasanya amu rajul sinu abihi. Sinu maknanya kal husni, dahan, ranting. Ma'ahu bersama ayahnya. Maka Nabi katakan bahasanya paman seseorang itu adalah sejenis dengan bapaknya, sederajat dengan bapaknya, semisal dengan bapaknya, sebagaimana ranting semisal dengan ranting sebelahnya. Asinwu maknanya adalah al-husnu, ranting yang batangnya sama. Faka'annahu ma'ahu kal-husni. Maka yang namanya bapak dengan paman, saudaranya bapak, seakan-akan kal husni, seakan-akan ranting, karena batangnya sama, yaitu kakeknya sama. Nih, bapak kita dengan paman kita ini batangnya sama, yaitu kakek kita. Tentang kalimat ya ami, ini ada dua cara baca. Mimnya bisa dikasrah ya ami, dengan takdir bahasanya dia mudhaf kepada ya mutakallim. Ada sebenarnya ya-nya ami, namun kemudian ya-nya dibuang. Namun boleh juga dibaca dengan ya amu. Ala takdir qat'uha anil idhofa, manakala kita anggap bahasanya dia dipotong dari idhofa, ya-nya itu enggak ada ya-nya, maka maknanya wahai paman, begitu saja. Kalau dibaca ya ami wahai pamanku boleh, dibaca ya amu wahai paman, tentu maknanya juga pamanku juga, wahai paman, itu juga boleh. Qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Nah, kata-kata kul di sini boleh kita maknai ini adalah perintah dan pengharusan. Karena wajib bagi Nabi untuk memerintahkan semua orang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan boleh juga kita katakan bahasanya kata-kata Nabi di sini, katakanlah ala sabil irsyad, adalah sekedar memberikan arahan, buat taujih dan pengarahan. Atau boleh jadi kita maknai dengan makna yang ketiga, bahasanya Nabi mengatakan kata-kata kul di situ ala sabil taraji. Ini adalah kata-kata, katakanlah di sini maknanya adalah harapan, walatalatuf, dan bersikap lembut kepada pamannya. Dan Abu Thalib serta dua orang, walladzaini ingdahu, dan dua orang yang ada dekat Abu Thalib, atau walladzina ingdahu, atau orang-orang yang ada dekat Abu Thalib, mengetahui kalimat ini dan mengetahui maknanya. Oleh karena itu buktinya, walihada badar bil ingkar. Dua orang yang ada di dekat Nabi, di dekat Abu Thalib, kemudian langsung menimpali kata-kata Nabi dengan pengingkaran. Ini menunjukkan kalau dia ngerti. Kalau orang-orang ini tahu maknanya, bahasanya makna la ilaha illallah artinya berlepas diri dari agama kemusyrikan, berlepas diri dari penyembahan berhala, meninggalkan dan membuang segala tuhan-tuhan. Kalimatan di baca mansub badal dari la ilaha illallah. Wa yajuzu, dan boleh secara nahwu jika itu idalam takun riwayah, jika ini bukan riwayat hadis. Artinya ini cuma sekedar berandai-andai. Karena riwayat yang ada itu kalimatan. Ya sudah, itu saja karena riwayatnya demikian. Namun seandainya bukan hadis, seandainya ucapan orang, maka boleh jadi, boleh juga dengan rofa, ya, dengan status khobar, mubtada'nya muqaddar, hiya kalimatun. Kan tapi dibaca nasab itu punya kelebihan, yaitu lebih jelas. Ditambah lagi itulah riwayat yang ada. Uhaju, maka uhaju di sini bisa jimnya dibaca dhammah, bisa juga uhaja jimnya dibaca fathah. Kalau jimnya dibaca dhammah, maka ini adalah uhaju adalah sifat naat untuk kalimatan. Namun jika dibaca uhaja, maka dia majzum dengan status. Kenapa dia jazm? Jawab amr kul. Kul uhajja. Katakanlah la ilaha illallah uhajja. Jawab amarnya, jika demikian, jika engkau mengucapkannya, aku akan membelamu. Namun ada juga tukang i'rab yang mengatakan bahasanya uhajja adalah jawab syarat yang muqaddar, yaitu intakul. Ada muqaddarnya intakul, jika engkau mengatakannya uhajja, aku akan membelamu. Dari tiga pilihan ini, pilihan yang pertama itu yang paling nyaman. Kita jadikan sebagai naat untuk kalimatan. Kenapa? Karena kaidah al-aslu ada mutakdir. Hukum asal dari kalimat dalam bahasa Arab itu enggak pakai mukodar-mukodar. Kalau enggak pakai mukodar-mukodar itu maknanya sudah bagus, ya sudah itu saja. Tinggalkan yang lain. Dan artinya aku akan menyebutkan kalimat tersebut sebagai hujah yang membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bukanlah maknanya aku akan mendebat dan membantah Allah. Karena uhajju itu bisa artinya juga mendebat. Ya, kalau kita terjemahkan ada dua pilihan, membela atau mendebat. Mendebat Allah kan kasar ya. Bukanlah maknanya ukhasim wa ujadil, aku akan membantah Allah untuk membelamu dengan kalimat tersebut di sisi Allah. Meskipun memang ada ulama yang mengatakan inna makna ujadilullah habiha, aku akan debat Allah, aku akan bantah Allah dengan modal kalimat yang kau ucapkan tadi. Akan tapi yang lebih tepat menurutku maknanya artinya adalah aku akan menyebutkannya, menyebutkan la ilaha illallah sebagai alasan yang membelamu, sebagaimana terdapat dalam sebagian riwayat. Sebagian riwayat mengatakan asyhadu laka biha indallah, aku akan bersaksi untukmu dengan kata-kata tersebut di sisi Allah. Maka keduanya yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal mengatakan apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muttalib. Kalimatnya di sini maknanya adalah pengingkaran kepada Abu Thalib. Karena keduanya mengetahui bahasanya jika Abu Thalib mengucapkan kalimat ini yang merupakan kalimat ikhlas, wahada, maka dia bertauhid. Sedangkan agama Abdul Muthalib adalah kemusyrikan. Wadzakara, maka keduanya menyebutkan kepada Abu Thalib sesuatu yang bisa membangkitkan na'ratahu, kesombongannya. Membangkitkan fanatismenya. Oleh karena itu, maka yang disebut adalah millat Abdul Muthalib. Tidaklah kemudian mengatakan atarhubu an millatana, an millatina. Nah, itu tidak ada sisi untuk fanatiknya, untuk membangkitkan kesombongan dan fanatisme. Fanatisme, nah, yang bisa membangkitkan fanatisme nenek moyang, disebutkanlah bahasanya agama kita itu agamanya bapakmu. Maka disebutlah millat Abdul Muthalib, tidak disebut millatana. Hatta la yakhuja, sehingga ketika fanatisme ini bangkit, fanatisme nenek moyang itu muncul, maka hasilnya Abu Thalib tidak akan keluar dan meninggalkan agama nenek moyangnya. Dan Abu Jahal pun mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Wa amma Abdullah ibn Abi Umayyah, adapun Abdullah bin Abi Umayyah dan Musayyib yang meriwayatkan hadis, keduanya masuk Islam. Maka dari tiga orang yang hadir di saat sakaratulnya Abu Thalib selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dua orang masuk Islam radhiyallahu anhuma. Sedangkan yang satu bertahan dengan kekafiran dan mati di medan perang Badar. Milata Abdul Muthalib, milah sama dengan din, yaitu agama. Maka Nabi pun kemudian mengulangi ucapannya, yaitu qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ketika Nabi mengulanginya, maka keduanya juga mengulanginya, yaitu mengulangi perkataan, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib? Dan Nabi SAW akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan aku masih berpegang teguh dengan agama Abdul Muthalib. Lalu Nabi SAW merespon dengan mengatakan, aku akan mintakan ampun untukmu. La astaghfirunna laka, di sini mengandung dalam dari sisi nahwu mengandung tiga taukid. Karena hakikatnya ada kosam yang muqaddar dan dalam, dan ada nun taukid tsaqilah. Maka istighfar artinya talabul maghfirah, memintakan ampunan. Maka seakan-akan dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, gara-gara perkataan Abu Thalib ana ala millati Abdul Muthalib, ada pada diri Nabi syai' minal qalaq. Syai' minal qalaq, sedikit galau. Karena pamannya mati dalam keadaan mengatakan kalimat ana ala millati Abdul Muthalib. Hai Sukol, dan Nabi mengatakan selama aku tidak dilarang. Ini ada kalimat kata-kata selama tidak ada dilarang, karena beliau ya galau, jangan-jangan itu dilarang. Maka terjadilah sebagaimana kama tawakkoa, sebagaimana Nabi prediksikan, yaitu memohonkan ampunan untuk orang musyrik, satu hal yang dilarang. Dan yang melarang tentunya adalah wanahi anhu, adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan ayat di surat At-Taubah, maka lil nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Maka berkaitan dengan ayat ini, wa'lam dan ketailah, dan bahasanya kata-kata makana, mayambari, layambari, dan semacam itu, jika terdapat dalam Quran dan hadis, maka maknanya adalah anna dzalika mumtana'un ghoyatal imtina. Dia adalah terlarang dengan larang yang paling keras. Padahal maknanya secara bahasa tidak sepatutnya. Makana itu artinya tidak sepatutnya. Mayambari juga tidak sepatutnya. Layambari juga tidak sepatutnya. Namun ini ada kaidah, bisa kita katakan kaidah usuliyah, yang disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan makana, mayambari, layambari, dan semacam itu, yang maknanya adalah tidak sepatutnya, tidak selayaknya. Kalau di Quran dan hadis itu malah artinya terlarang dengan larangan yang paling keras. bukannya larangan longgar, namun larangan yang paling keras. Contohnya, makana lillah ayatakhidha walada, tidaklah pantas bagi Allah punya anak. Ini bukan hanya tidak pantas, tidak mungkin. Demikian juga firman Allah, mayam barilah rahmani ayatakhidha walada, tidaklah pantas bagi Allah ar-Rahman untuk memiliki anak. Demikian juga firman Allah, la syamsi yam barilaha antudrikal komara, matahari tidaklah sepantasnya mengejar rembulan. Dia harus di belakang rembulan, jangan bareng sama rembulan. Muncul bareng matahari dan rembulan, terbit semua. Namun dia harus di belakangnya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanamu wa la yambaghi lahu ayyanama. Sesungguhnya Allah tidaklah tidur dan tidak pantas bagi Allah untuk tidur. Maka tidaklah pantas dalam artian tidaklah boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman ayastarfiru, memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik meskipun mereka itu adalah kerabatnya. Hatta sampai-sampai meskipun mereka adalah kerabatnya sendiri. Oleh karena itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berumrah, Nabi melihat kubur ibunya dan minta izin pada Allah agar diperkenankan untuk mohonkan ampun ibu untuk ibunya. Fama adzinallahu lahu, namun Allah tidak mengizinkannya. Akhirnya Nabi pun minta izin agar boleh mengunjungi kubur ibunya dan Allah pun mengizinkannya. Maka Nabi pun mengunjungi kubur ibunya lil i'tibar, dalam rangka mengambil pelajaran, dan Nabi ketika itu menangis. Wa abka man haulahu minas sahabah, dan tangisan Nabi ini membuat menangis semua para sahabat ada di sekeliling Nabi. Tanpa mereka tahu Nabi itu menangis kenapa. Nah, dan demikianlah itibaknya para sahabat. Ya, Nabi nangis, ya sudah kita nangis yuk. Nah, kenapa? Karena Nabi nangis. Fallah, maka Allah melarang beliau untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik. Karena mereka orang-orang musyrik adalah orang yang leisu ahlan, tidak layak untuk mendapatkan ampunan. Maka jika seorang itu, jika Anda berdoa kepada Allah, meminta Allah agar melakukan sesuatu yang tidak pantas Allah lakukan, maka ini adalah tergolong i'tida'un fi doa. Kelewat batas dalam doa. Dan Allah turunkan tentang Abu Thalib, yaitu fi sya'ni tentang Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta. Al-khitab, ya, engkau di sini yang dimaksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan maknanya adalah hidayah taufik, sehingga maknanya la tuwafiq. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang kau inginkan untuk mendapatkan hidayah. Namun Allah memberikan hidayah taufik kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian wa'lam anna kulla fi'lin yudhafu ila masyiatillahi ta'ala fa huwa makrunun bil hikmah. Ini kaidah penting yang seringkali diulang-ulang oleh Syaikh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Dan ini kaidah penting dalam masalah dalam bab tauhid. Bahasanya segala semua fi'il yang dinisbatkan dengan kehendak Allah, maka itu maknanya secara realita adalah makrunun bil hikmah, bergandeng dengan hikmah. Allah tidak akan melakukannya dengan suka-suka. Artinya Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini maknanya bukanlah Allah memberikan hidayah kepada suka-suka. Ada orang yang tidak layak untuk dapat hidayah, dipaksa untuk diberi hidayah. Nah. Namun yang dimaksud dengan Allah memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki, Allah memberikan hidayah kepada setiap orang yang layak. Setiap orang yang Allah kehendaki, dan orang tersebut adalah orang yang layak untuk mendapatkan hidayah. Itulah hikmah dalam memberi hidayah. Memberikan hidayah kepada orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah, dan memberikan kesesatan kepada orang yang berhak untuk mendapatkan kesesatan. Artinya, maka siapa saja yang menurut hikmah Allah, dia layak untuk mendapatkan hidayah. Ya, karena dia adalah pencari hidayah, maka dialah orang yang akan mendapatkan hidayah. Dan jika menurut hikmah Allah yang pas adalah dia disesatkan, maka Allah akan menyesatkannya. Wa hadzal hadis, maka hadis ini memutus sudah jalan-jalan kemusyrikan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya. Maka orang-orang yang berdoa mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastanjid dan minta tolong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang musyrik. Layan fa'um dzalika, dan perbuatan mereka tersebut tidaklah manfaat bagi mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak diizinkan untuk memohonkan ampun untuk pamannya. Padahal pamannya ini qad qama ma'ahu qiyaman 'aziman, telah memberikan pertolongan untuk Nabi, pembelaan untuk Nabi dengan pembelaan yang luar biasa. Ya, nasarahu, membelanya, azarahu, menguatkannya dalam dakwah. Maka jika Nabi tidak bisa menolong, maka gimana orang-orang yang minta tolong pada Nabi, wahai Nabi tolong aku, bantu aku. Nabi tidak bisa nolong orang yang membelanya, memberikan memberikan bantuan yang luar biasa dalam dakwahnya. Fakaifa bi ghairihi, jika itu Nabi untuk Abu Talib, Nabi tidak bisa membantu Abu Talib. Fakaifa bi ghairihi, maka bagaimanakah dengan orang yang bukan Abu Talib, ketika dia adalah orang yang musyrik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'alamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.